Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tafsir Al-Misbah, kembali lagi saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab bersama-sama dengan Anda, menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan dan masih juga membahas mengenai surah Al-Araf yang akan sama-sama membuka mata hati kita untuk mengetahui banyak lagi tentang hal-hal yang mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan juga kepada majelis atau juga jemaah yang sudah hadir di sini dari pengajian Al-Ikhlas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama-sama di studio Metro TV. Surah Al-Araf masih kita bahas, Pak Quraish. Silakan lanjutkan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berusaha memahami sekelumit dari ayat-ayat surat Al-A'raf dimulai dari ayat 37. Faman azlamu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, dan seterusnya. Maka siapakah yang lebih kejam? Episode yang lalu ada pertanyaan tentang orang yang mengada-ngada kepada Tuhan. Sini dia katakan, siapakah yang lebih kejam, yang lebih buruk sikapnya daripada orang yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah. Itu tadi berfatwa. Allah menyatakan begini, Allah ini begini, itu namanya mengada-ngada. Ulama-ulama ada menyatakan begini, orang yang mengada-ngada atas nama Allah itu paling tidak ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, menetapkan hukum yang berbeda atau yang bertentangan dengan ketetapan Allah, lalu dia katakan ini Allah yang berkata begitu. Yang kedua adalah membenarkan persekutuan kepada Allah. Nah, hanya saya ingin garis bawahi ini, makna mempersekutukan Allah itu apa? Mempersekutukan Allah itu bisa dengan jalan menyembah sesuatu bersama Allah. Ya, dia sembah Allah juga, tapi ada lagi yang dia sembah yang lain. Ya tahu? Oke. Menyembah Allah jelas. Kaum musyrik, kalau ditanya, siapa ciptakan alam raya? Allah. Tapi dia menyembah berhala juga. Itu musyrik. Nah, kemusyrikan dalam bentuk modern, dalam bentuk modern sekarang ada. Bagaimana itu? Tidak mengakui bahwa Allah yang melakukan itu. Saya mau tanya sekarang, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bagus. Kalau Anda berkata bahwa sebenarnya hujan itu turun karena angin punya kemampuan menggerek awan yang ini baru turun, terlepas dari sistem yang ditetapkan Allah, Anda musyrik. Segala yang terjadi di alam raya ini, kecil atau besar, itu adalah perbuatan Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa ini daun gugur? Allah, dia menetapkan sistem bahwa kalau dia sudah layu, dia jatuh. Ya kan? Itu jadi ada orang, enggak, ini alam ini memang sudah begini. Tidak. Ada yang ditetapkannya secara langsung, ada yang dia tetapkan melalui satu sistem. Terkadang sistemnya dia batalkan karena dia mau sesuatu. Saya pernah beri contoh, orang naik pesawat, menurut sistem, kalau pesawat terbakar, jatuh, semua penumpangnya mati. Ya. Itu namanya sunnatullah. Itu kebiasaan begitu. Tapi ada yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Ada satu orang selamat. Bukan seperti kebiasaan yang berlaku. Jadi kalau Anda melepaskan sekecil apapun, itu rumput hijau atau layu, itu Allah. Alladzi qaddara fahada alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Ya kan begitu. Itu. Jadi siapa yang lebih kejam? Tidak ada yang lebih kejam daripada orang yang mengatasnamakan Allah padahal yang tidak dilakukan Allah, atau mengingkari apa yang dilakukan Allah padahal itu dilakukan oleh Allah. Baik. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mengingkari ayat-ayatnya, bukti-buktinya. Terlalu banyak ayat-ayat Tuhan yang terhampar di persada bumi ini, di alam raya ini. Dimanapun Anda memandang, tangan Tuhan ada di situ. Dimanapun. Air, itu Tuhan yang atur. Burung, lebah, semut, kupu-kupu, apalagi yang besar-besar, alam raya ini, tangan Tuhan ada. Anda bisa lihat tangan Tuhan. Nah, itu, jangan dustakan itu, jangan menganggap itu tidak. Siapa yang demikian ini, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang-orang yang mendustakan itu, mereka itu akan memperoleh nasib mereka sebagaimana ketetapan Allah. Apa itu nasib? Nasib itu asalnya adalah meletakkan sesuatu supaya nampak dengan jelas. Iya, kita lihat sekarang misalnya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka memandang kepada gunung bagaimana dia ditancapkan sehingga jadi jelas? Nasib begitu. Apa yang Anda usahakan sehingga nampak dengan jelas dalam kehidupan Anda, itu namanya nasib. Kita akan lanjutkan. Ya, baik. Itu menarik, Pak, bicara mengenai nasib. Karena banyak orang yang akhirnya menyerah kepada nasib begitu saja. Padahal tentunya harus ada usaha-usaha yang akan dilakukan, Pak, ya. Betul. Bicara mengenai usaha, itu akan sebentar lagi kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda di Metro TV dan Tafsir Al-Misbah juga sekarang sedang Anda saksikan. Saya Hilbram bersama Pak Qurais. Kita lanjutkan lagi perbincangan tadi, terutama bicara mengenai nasib, Pak Qurais. Nasib, ya. Kita semua punya nasib, ya toh. Tapi apakah Tuhan menentukan nasib kita atau kita yang menentukan nasib kita? Tuhan menentukan sistem. Tinggal Anda yang pilih. Mau yang mana? Saya duduk di sini. Bisa enggak saya duduk di sana? Ada sistem. Ya kan? Saya duduk di sini, sebenarnya saya bisa pindah. Saya bersandar di pohon di tembok yang rapuh. Kalau bergerak kira-kira bagaimana? Temboknya jatuh mengenai saya. Itu nasib saya. Tetapi siapa yang salah? Saya. Karena pilih. Kalau saya pindah ke tempat yang lain, sandar di tembok yang kokoh, bagaimana nasib saya? Lain dengan itu. Saya bebas memilih itu dalam satu ruangan yang ditetapkan Tuhan. Nah, kita kembali kemari. Orang-orang yang seperti ini, mereka itulah yang akan mendapat nasib mereka berdasarkan kitab. Minal kitab. Kitab itu, kalau saya berkata begini, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu. Kitab itu ketetapan. Diwajibkan kepada kamu, ditetapkan kepada kamu oleh Allah puasa. Jadi ada ketetapan Allah itu sistem. Memang ada orang-orang yang berkata nasib itu sudah ditentukan Tuhan. Sebelum lahir sudah ditentukan umurnya berapa ini. Tapi itu punya penafsiran yang berbeda dengan penafsiran yang populer itu. Ya, kita diberi kuasa oleh Allah, potensi oleh Allah untuk memilih nasib kita, tetapi sudah ada ukurannya. Mau terbang, Anda tidak diciptakan Allah bisa terbang kecuali melalui alat. Begitu seterusnya. Ulaika lahum nasibuhum minal kitab. Hatta idza ja'athum rusuluna. Kalau nanti datang kepada mereka rasul-rasul kami untuk mewafatkan mereka. Rasul-rasul. Itu malaikat maut satu atau banyak? Pemimpinnya satu. dia punya kelompok banyak. Ini dia katakan rusuluna, rasul-rasul kami. Jadi yang mewafatkan itu Allah. Dia perintah malaikat maut, Israel. Israel punya pembantu-pembantu. Ya kan? Oke. Okay. Jadi yang mewafatkan siapa? Allah. Malaikat? Saya mau beri contoh sedikit. Sedikit. Saya menulis. Siapa yang menulis? Pena. Tapi pena bisa menulis tanpa tangan? Tidak bisa. Oh, tangan yang menulis. Tangan bisa menulis tanpa ada perintah dari otak? Nah, tiga nih. Semua bisa dikatakan menulis. Ya kan? Allah yang menetapkan, dia suruh malaikat maut. Malaikat maut dengan pembantu-pembantu. Oke, itu artinya rusulana. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah? Mereka ditanya, mana dulu yang kamu sembah, yang kamu percaya sebagai memiliki kemampuan untuk membantu kamu dan sebagainya selain Allah? Di mana mereka? Mereka menjawab, dallu anna. Sudah binasa. Sudah tidak ada. Sudah tidak bersama kami lagi. Itu begitu semua orang yang sesat. Dia waktu hidup di dunia rame-rame, ini kita sama-sama ini. Begitu ada bahaya, kemana dia? Pemimpinnya kemana? Udah lari semuanya. Itu orang. Ini begini nanti di hari kemudian. Oh, kamu dulu menyembah matahari. Kamu dulu menyembah ini. Kamu dulu anggap ini bisa bantu kamu. Ini bisa mempengaruhi kamu. Sekarang mana dia? Oh, udah gak ada lagi. Wallu anna. Sudah hilang dari kami. Sudah kami tidak tahu. Sudah sesat dia. Dia jawab sesat dia. Artinya tidak ada di sini. Qalad khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Kalau begitu, masuklah kamu semua dalam kelompok orang-orang yang telah mendahului kamu, baik jin maupun manusia. Masuklah ke dalam neraka. Jadi jin masuk, ini orang yang datang kemudian. Oh, sudah ada tuh sebelum kamu masuk ke neraka. Ayo kamu juga masuk aja ke sana. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada kelompok yang masuk, dia mengutuk kelompok. Dia katakan di sini saudaranya. Maksudnya sesamanya. Ini sifat buruk sekali. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Setiap ada datang, yang lalu kita maki-maki. Ya. Itu gak benar itu. Itu dia penyebabnya. Nah, itu penghuni neraka juga nanti begitu. Yahudi sama Yahudi. Oh, itu dia yang salah. Ini sama ini. Oh, itu dia yang salah, dia kutuk. La'anat ukhta hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna. Setelah semua masuk, yang generasi yang datang berikutnya itu berkata kepada, menyangkut generasi yang lalu, wahai Tuhan kami, mereka itulah yang menyesatkan kami. Fa'tihim azabam bi'afa. Kasih dia siksa double. Dia salahkan. Jangan salahkan pendahulu Anda. Anda yang salah. Bisa jadi pendahulu Anda ada kebaikannya. Kita juga sebagai bangsa harus begitu loh. Ya. Orde lama itu ada baiknya. Ada kan? Memang ada jeleknya juga. Orde baru itu ada baiknya. Ada jeleknya juga. Orde reformasi itu ada baiknya, ada jeleknya juga. Tapi jangan setiap ganti maki yang lalu. Itu gak benar. Itu sifat orang durhaka. Haulai adalluna fa'tihim azaban di'afan. Kasih dia siksa yang di neraka. Allah berfirman apa? Likullin di'af walakin la ta'lam. Semua dapat double. Bukan cuma itu. Qalat ukhrahum. Kalat ulahum di ukhrahum, famakana lakum alaina min fadl. Orang yang generasi terdahulu berkata, kamu itu tidak punya keistimewaan dari kami. Kenapa kamu mau dapat satu, kamu beri kami double siksa? Kita sama-sama. Kita sama-sama salah. Kita sama-sama durhaka. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Sekarang rasakanlah siksa akibat usaha kamu. Baru dia katakan di sini, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwabus sama. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, ayat Allah, dan angkuh terhadapnya, tidak dibuka buat mereka itu pintu-pintu langit. Nah, langit ada pintunya. Ada. Langit itu gambaran dari kebajikan. Jadi kalau dikatakan tidak dibuka pintu langit, tidak diberi kebaikan. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk di lubang jarum. Nah, baiklah, kita lanjutkan nanti. Cukup menarik dan saya percaya Anda juga sudah ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Jangan kemana-mana, Tafsir Al segera kembali. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada jemaah yang sudah hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Quraisy, ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Ya, saya kira kita masih ada beberapa ayat yang bagus kita fahami. Itu tadi gambarannya saling kutuk-mengutuk, ya. Itu. Dikatakan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat Allah, angkuh terhadapnya, tidak akan dibuka buat dia pintu-pintu surga. Dalam perjalanan hidup kita ini, ada jalan ke atas, ada jalan ke bawah, ada jalan lurus, ada jalan bengkok-bengkok. Ya kan? Ada siratal mustaqim. Ini ada ke atas. Atas itu, jalan mendaki itu adalah jalan yang baik karena mengantar Anda kepada ketinggian. Orang yang kena murka Allah itu meluncur jatuh, itu jalannya ke bawah. Nah, ya kan? Ada orang yang jalan di jalan as-siratal mustaqim itu cepat sampai dan tidak berdesak-desakan. Orang yang jalan di jalan sempit sumpek. Nah, Allah menyatakan orang-orang itu tidak dibukakan buat dia pintu-pintu jalan ke langit. Sampai hatta yalijal jamalu sammal khiyat. Al-jamal itu unta betina. Unta itu binatang yang paling penurut. Anak kecil pun nurut dia itu. Jadi mestinya tidak ada problem soal menurutnya itu binatang. Tetapi karena dia besar, tidak mungkin dia masuk ke lubang jarum. Ada lagi yang mengartikan jamal itu tambang. Tambang kan itu yang besar, itu mau masuk ke lubang jarum, tidak mungkin. Maksudnya bahwa orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang angkuh itu tidak akan selamat, tidak akan mendapat kebaikan. Itu maksudnya ayat ini. Baik, kita lanjutkan. Mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Itu yang menjadi ayunan mereka, mihad, itu ayunan, itu dikecam itu sambil ada sedikit ejekan. Ayunan kan itu enak, ya. Nah, kalau jahanam ayunannya, nah, itu mereka mahad, mihad. Jadi kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Lahum min jahannama mihad. Mereka itu mempunyai ayunan di neraka. Waduh. Wa min fawqihim ghawash. Di atas mereka ada penutup dari api. Jadi dibawa di ayun dan neraka, di atas ada itu. Wa kadzalika najzidz zalimin. Demikianlah kami memberi balasan untuk orang-orang yang berlaku aniaya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak bebankan suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Tidak usah memberatkan diri Anda. Kalau ada orang mampu puasa, tapi terlalu berat dia berpuasa, boleh tidak buka? Boleh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu puasa tapi terlalu berat kalau dia berpuasa, tidak usah puasa, bayar fidyah. Karena Allah tidak mau memberatkan seseorang. Beramal baik itu mudah sebenarnya. Beramal buruk itu yang susah. Mau lihat contohnya ini. Karena kita diberi kecenderungan kepada yang baik. Saya beri contoh. Kalau Anda jalan dengan satu, katakanlah jalan dengan istri Anda atau anak Anda perempuan, sembunyi-sembunyi enggak? Ya. Kalau jalan dengan perempuan yang enggak baik atau laki-laki yang enggak baik, sembunyi-sembunyi enggak? Kenapa? Sembunyi-sembunyi itu sulit atau tidak? Sulit itu, kalau kejahatan itu sulit. Tetapi kalau sudah terbiasa jadi gampang. Ya kan? Allah tidak membebankan seseorang melebihi kemampuannya. Mereka itulah penghuni sorga, kekal di dalamnya. Dan di sorga kami cabut dari hati mereka kedengkian. Orang masuk sorga itu tidak dengki lagi. Sudah dicabut oleh Allah. Kalau di dunia kita masih diberi dengki. Ya. Kalau di dunia, kalau ada satu laki-laki berpoligami, dengki ya, benci ya. Kalau di sorga, banyak bidadarinya, gak ada lagi dengki. Tidak ada lagi iri hati. Karena Tuhan sudah cabut. Gitu. Semua sudah bersaudara. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana, semua bersaudara, dan mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza, alhamdulillah Tuhan sudah mengantar kami ke sorga. Saya kira itu ayat kita. Baik, terima kasih Pak Qurais. Langsung saya beri kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya. Boleh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz tentang untuk Pak Ustaz kan untuk menuju Shiratal Mustaqim ya Pak Ustaz ya. Saya gini Pak, kita kan sudah ikhtiar dan tawakal, tetapi doa belum dijawab itu gimana Pak Ustaz? Supaya kita tidak melenceng kemana-mana, takutnya kan nggak dijawab, kita jadi murtad. Oh, kok nggak dijawab, kenapa gitu? Gimana cara-caranya gitu Pak, Pak Ustaz? Gitu aja Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini dulu satu kita harus garis bawahi. Jangan tergesa-gesa mau dikabulkan doa Anda. Jangan. Tahu Nabi Ibrahim berdoa supaya diutus dari Mekah seorang rasul, kira-kira berapa lama itu baru terkabul? Sekitar 3000 tahun baru terkabul. Nabi Ibrahim itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Jangan tergesa-gesa, itu satu. Yang kedua, boleh jadi doa Anda tidak baik buat Anda. Kita tidak tahu kan. Ya Allah, saya mau kawin dengan itu. Ya Allah, Tuhan sayang pada Anda. Kalau kawin dengan itu cerai, kalau dia tidak kasih Anda, boleh jadi dia ganti buat Anda sesuatu yang lebih baik yang Anda tidak sadari. Boleh jadi dia tunda. Jangan dulu sekarang. Anak saya minta, "Pak, beliin saya motor." Saya sayang dia. Tapi saya pikir, kalau saya belikan sekarang, bahaya enggak? Umurnya baru 10 tahun. Nah, itu cucu saya itu yang umurnya 10 tahun. Nah, saya udah gede semuanya. Ya kan? Tunggu deh, kalau kamu gede nanti. Jadi jangan tergesa mau dikabulkan doa, jangan bersangka buruk pada Tuhan. Selama Anda tulus, pasti dikabulkan doa Anda. Pasti. Ud'uni astajib lakum, itu janjinya. Nah, tapi cara untuk memenuhi itu bermacam-macam. Saya kira itu ya. Jadi ya, cukup jelas ya Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, gambaran tentang neraka di dalam Al-Quran, apakah akan terjadi persis seperti itu atau hanya simbol? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorga neraka itu di satu alam yang berbeda dengan alam di dunia ini. Ya kan? Alam metafisika. Kalau sorga misalnya, Nabi menyatakan secara tegas, di sana ada hal-hal yang belum terlintas dalam pikiranmu. Di sana ada hal-hal yang belum pernah terlihat oleh mata kamu. Tidak pernah terdengar oleh telinga kamu. Allah menyatakan bahwa wa mathalul jannah, perumpamaan sorga itu. Jadi, tidak persis sama dengan itu. Lebih indah dari itu. Tetapi kalau dia mau jelaskan keindahannya, kita enggak tahu bagaimana nih indahnya. Begitu juga neraka, itu neraka siksa. Tapi belum tentu persis sama dengan itu. Hanya karena kita mengetahui atau merasakan atau melihat bahwa siksa api itu yang paling ini, maka kita memberi, Tuhan memberi contoh dengan api. Saya mau beri contoh, ibu tadi saya beri contoh juga itu. Satu anak kecil, maaf, bertanya, apa enaknya itu kawin? Ya, bagaimana jawab? Kamu belum ngerti. Nanti kalau besar, tahu. Kalau dia mau sabar, tunggu dia besar. Tapi kan anak-anak bisa tanya, mbak nih beritahu deh. Gimana nih mau diberitahu? Kata Imam Ghazali, beritahu dia begini. Itu kawin lebih enak dari makan permen. Nah, karena yang tergambar dalam benaknya, itu yang paling enak permen. Kita juga yang tergambar dalam benak kita, surga itu apa sih yang paling enak? Ada istana, ada air, ada ini. Padahal lebih hebat dari itu. Neraka juga begitu. Saya kira jelas bu ya. Oke. Baik, cukup jelas bu ya. Saya akan persilahkan juga untuk Anda yang tidak sempat bertanya langsung kepada Pak Quraish bertanya, tapi setelah yang satu ini lewat sebuah tayangan. Seperti apa? Anda jangan kemana-mana. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya, tapi tidak sempat bertemu langsung dengan Pak Quraish untuk memberikan pertanyaan Anda. Ada, bisa, lewat sebuah tayangan. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraish. Apakah kelak di akhirat penghuni surga dan neraka tetap bisa mengingat orang yang mereka kenal? Jika iya, apakah perasaan ketika di dunia kebawa ke akhirat? Terima kasih, Assalamualaikum. Iya. Pertanyaan ini saya akan bahas secara panjang lebar dalam episode yang akan datang karena ada di sini. Tapi oke deh, secara sepintas saya ingin katakan begini. Di ayat berapa nih? ada Al-A'raf, tempat yang tinggi. Di sana ada orang-orang melihat. Oh, itu si A yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Jadi dia tahu. Di ayat yang lain ada dikatakan ada yang penghuni sorga yang mengajak temannya, ayo kita pergi lihat-lihat di neraka. Dia lihat, itu ada teman saya dulu. Dia hampir menjerumuskan saya. Jadi dia tahu atau tidak? Tahu. Dia tahu. Penghuni sorga begitu. Dia kenal lagi ayahnya, dia kenal lagi ibunya, dia kenal lagi ini. Itu satu. Ya. Yang kedua, apa perasaannya itu masih ada atau tidak? Nah, tadi kita katakan Allah mencabut dari penghuni sorga iri hati, ya, sudah bersih hatinya. Nah, kita baca nanti di sini, ini ada di sini kita. Nah, ini wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Yang bermukim di tempat yang tinggi Al-A'raf itu menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka. Oke. Terus begitu juga di neraka dia panggil, terus itu penghuni neraka berkata begini. Wahai penghuni sorga, cobalah campakkan buat kami sebahagian air yang ada pada kamu. Atau apa rezeki yang dianugerahkan kepada kamu. Mereka menjawab begini, Allah mengharamkan itu buat kamu. Maksudnya apa? Sebenarnya kami mau kasih kamu. Kami sudah tidak dendam sama kamu. Sudah dicabut. Tetapi Allah larang, kami tidak bisa. Nah, jadi kalau bertanya tadi, apa masih kenal? Dia masih kenal. Apa masih ada tersisa dendam? Sudah tidak ada dendam. Di sorga gak ada dendam. Semua sudah bersaudara atau hidup berpasangan. Di dunia kita perlu ada persaingan. Di sana gak ada persaingan. Karena semua sudah puas dengan ini. Di dunia perlu ada persaingan. Supaya kita berlomba dalam kebaikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy. Saya ingin bertanya, benarkah selama di hati seseorang ada iman, maka ia akan dimasukkan ke surga setelah sebelumnya dicuci di neraka? Terima kasih. Kalau dia berdosa dicuci di neraka. Kalau dosanya tidak diampuni Tuhan. Ya kan? Tapi kalau dia beriman, beramal soleh, tidak perlu lewat neraka. Iya. Ya kan? Ya. Jadi ada kualitas tertentu. Itu sebabnya sebenarnya api itu, emas, itu emas untuk diketahui kadarnya pakai apa? Dibakar kan? Dibakar, kotorannya keluar. Nah, emas bertingkat-tingkat. Ada 24 karat, ada 22 karat. Ada yang memenuhi syarat, ini masuk deh. Tapi ini tempatnya di sini. Ada yang tidak memenuhi syarat. Harus dibakar dulu. Setelah terbakar, hilang dosa-dosanya, baru dia masuk ke neraka. Yang penting dia emas. Ya kan? Yang penting dia punya iman. Saya kira begitu ya. Ya. Tapi jangan berkata, oke, dia tidak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Jangan berkata begitu. Karena sedetik Anda di neraka, itu sangat parah itu. Iya, iya. Nah, bicara sedikit mengenai surga dan neraka, Pak Quraisy. Ini banyak orang yang beranggapan bahwa surga itu ada dalam pikiran mereka masing-masing ya. Ada tempat yang indah, ada makanan yang berlimpah. Tapi sebenarnya ketika kita sudah sampai ke surga lalu ditarik keinginan kita, apakah kita masih memiliki nafsu untuk melakukan apapun di sana, Pak Quraisy? Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa penghuni surga itu memperoleh segala apa yang dia inginkan. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Segala apa yang Anda inginkan. Dan di sana tidak ada sebab dan akibat. Bagaimana itu maksud saya? Kalau saya mau mengambil air, mau minum, saya perlu jalan ke sana kan, ambil ya. Atau saya minta tolong orang, tolong ambilkan saya. Itu sebab, di sana tidak ada. Begitu Anda inginkan, begitu datang. Tapi ada keinginan. Nah, keinginan orang penghuni sorga itu sesuai dengan kedudukannya. Jadi dia tidak mungkin menginginkan satu lagi yang lebih dari apa ya yang dianugerahkan Allah. Sama saya berkata begini, ibu saya sebelum meninggal, kami anak-anaknya mau belikan rumah bagus. Ya, terus apa katanya? Udahlah nak, saya sudah senang di sini. Ya, artinya walaupun jelek dia senang. Walaupun mau diganti dengan yang lebih baik, dia sudah tidak mau. Begitu nanti penghuni surga. Walaupun dia di pinggiran, dia sudah senang. Saya kira. Itu puas ya. Itu puas. Luar biasa. Saya akan segera kembali. Sampai kita di kesimpulan pada program kali ini. Silakan Pak Quraisy. Ya, kalau kita ingin simpulkan, ada beberapa butir yang bagus kita simpulkan. Yang pertama adalah nasib itu kita bisa usahakan untuk memperolehnya. Karena Tuhan hanya menetapkan sistem. Usaha kita, kita bisa mengukir nasib kita. Tetapi tidak bisa keluar dari apa yang ditetapkan Tuhan. Kita punya pilihan-pilihan. Seperti kamar ini, Anda mau ke sana boleh, mau ke sini boleh, tapi mau keluar enggak boleh. Kita bisa pilih, itu satu. Yang kedua, bahwa yang menjerumuskan seseorang di hari kemudian, itu akan menghindar dan tidak akan nampak lagi. Sudah takut, setan sudah lari. Pemimpin yang menjerumuskan Anda sudah lari. Satu. Nah. Yang ketiga, yang dipimpin dan yang memimpin, itu saling kutuk-mengutuk. Generasi lalunya dengan generasi kemudiannya itu saling salah mempersalahkan. Buat kita sekarang, kita bisa berkata itu sifat buruk. Itu sifat penghuni neraka. Betapapun seseorang itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Betul? Terus kita katakan bahwa yang mengingkari ayat-ayat Allah dan angkuh tidak mungkin akan masuk ke sorga. Tidak dibuka baginya pintu-pintu sorga. kecuali kalau terjadi sesuatu yang mustahil, ya kan? Itu kemudian Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Anda diuji, tidak mungkin ujiannya lebih berat dari kemampuan Anda. Tidak mungkin. Hanya boleh jadi Anda merasa terlalu berat karena Anda tidak latihan. Tidak mungkin seorang guru menguji anak SD dengan pertanyaan anak SMP. Iya toh? Manusia aja begitu, apalagi Tuhan. Pasti ada potensi di dalam diri Anda yang menjadikan Anda mampu untuk menghadapi ujian itu. Itu satu. Yang kedua, begitu ada kesulitan dalam kaitan tuntunan agama yang Anda hadapi, langsung ada jalan keluar untuk itu. Langsung. Bahkan dinyatakannya, setiap ada satu kesulitan, ada dua kemudahan. Tinggal Anda cari. Ya. Tidak bisa. Saya kelaparan, ya Allah, tidak ada makanan. Yang ada cuma babi. Bagaimana? Haram babi kan? Tapi saya ini kalau begini saya mati. Anda mengalami kesulitan. Makan untuk menutupi kebutuhan mendesak Anda. Sudah tidak jadi haram. Karena agama ini tidak mau memberatkan orang. Saya kira itu ya. Lah, dan ini ajakan untuk orang. Ayo yuk, mari kita berbuat kebaikan karena dia mudah. Mudah itu berbuat baik. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan di sini bahwa penghuni sorga itu tidak benci lagi, tidak dengki lagi, tidak iri hati lagi. Karena apa? Orang yang iri hati, orang yang dengki itu tersiksa. Ya kan? Aduh, lihat ini tersiksa. Padahal di sana dia tidak tersiksa. Jadi dicabut itu. Dan orang yang keinginan untuk bersaing itu karena yang tersedia sedikit. Orang bersaing, katakanlah mau jadi presiden. Presiden cuma satu. Bersaing. Mau jadi menteri. Menteri cuma berapa? Bersaing. Kalau di sana kesempatan banyak. Kalau bukan ini sama dengan itu. Jadi tidak ada iri hati. Itu yang ada di sini, saya kira. Baik, saya ingin bertanya sedikit mengenai nasib tadi, Pak Quraish. Kan dikatakan bahwa kita sebenarnya bisa menentukan nasib kita. Tapi boleh atau bagaimana menurut Pak Quraish apabila ada orang yang ingin nasibnya di luar dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi begitu tinggi, begitu jauh. Apakah itu normal? Itu kan katanya kalau Anda memimpikan supaya matahari terbit pada saat jam 12 malam. Normal atau tidak? Anda berdoa, berusaha enggak mungkin. Ada satu orang sangat jelek, sangat miskin, ingin kawin dengan ratu. Ukur. Ya kan? Itu kan enggak mungkin tuh. Jadi jangan berangan-angan kosong. Bercita-citalah, letakkan keinginan Anda setinggi langit, tapi ukur juga kemampuan Anda supaya Anda tidak tersiksa. Saya kira begitu. Karena kalau tidak terukur malah tersiksa ya, Pak. Malah tersiksa. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraish, dan itu sekaligus menutup program kita di kesempatan kali ini. Berkah cahaya Ramadan masih akan terus menemani Anda di tentunya sepanjang bulan Ramadan di Metro TV. Tafsir Al-Misbah pamit dulu, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bahagia saat kamu ada bersama kekasih hatimu? Jauh pun terasa dekat, sakit pun terasa nikmat, hidup pun seperti bersama malaikat. Badai hanya serasa seperti hujan, terik matahari seperti sejuk saja. Tak ada masalah. Tak Kita